猫岛猫岛猫 Di Inggris, selain untuk makanan, wortel juga digunakan sebagai fashion. Para wanita di sana sering menggunakan topi wortel yang berbentuk tanaman orange ini. Ya ampun. Walaupun daun kuping atau telinga gajah sangat lebar, tapi ternyata pendengaran gajah sangat buruk. Wah, kamu tiru-tiru Haji Bolot ya? Mau tahu? Mau tahu? Mau.